Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5. Mulai halaman 323. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Sendi kedua, yang diriakan yaitu amalan taat. Dan yang demikian itu terbagi kepada riya dengan pokok-pokok ibadah dan kepada riya dengan sifat-sifat ibadah. Bagian pertama, yaitu yang lebih berat, ialah riya dengan pokok-pokok ibadah, yaitu di atas 3 tingkat. Tingkat pertama, riya dengan pokok iman. Dan ini yang paling berat dari pintu-pintu riya. Dan orang yang bersifat demikian kekal dalam neraka, yaitu orang-orang yang melahirkan ucapan 2 kalimat syahadat dan batinnya terisi dengan pendustaan. Akan tetapi, ia berbuat riya atau memperlihatkan pada zahiriyah Islam, yaitu orang yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya pada banyak tempat. Seperti firman Allah, "Idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi fallahu ya'lamu innaka la rasuluhu fallahu yashhadu innal munafiqina la kadzibun." Artinya, apabila orang-orang munafik atau beriman palsu datang kepada engkau, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau sesungguhnya utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau sesungguhnya utusannya, dan Allah mengakui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta." Surat Al-Munafiqun ayat 1. Artinya pada penunjukan mereka dengan kata mereka atas isi hatinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan di antara itu ada yang sangat menarik hatimu perkataannya tentang kehidupan dunia ini, dan dipersaksikannya kepada Allah apa yang dalam hatinya. Sedang dia adalah musuh yang paling keras. Dan bila ia pergi, dia berjalan di muka bumi membuat bencana dan merusakkan sawah, ladang, dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan." Surat Al-Baqarah ayat 204-205. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau adlun 'alaikum anamila minal ghaibi." Artinya, "Dan bila mereka menemui kamu, mereka mengatakan kami beriman. Dan bila mereka sendirian, digigitnya anak jarinya karena sangat marah kepadamu." Surat Ali Imran ayat 119. Allah Ta'ala berfirman, "Yura'unan nasa wala yad'ukurunnal loha ila qalila mudzabbina baina dzalik." Artinya, mereka mengerjakan supaya dilihat manusia saja. Mereka tiada mengingati Allah, hanya sedikit saja. Mereka masih ragu-ragu antara ini dan itu. Surat An-Nisa ayat 142-143. Ayat-ayat mengenai orang munafik itu banyak, dan nifak atau kemunafikan itu banyak pada permulaan Islam. Dari orang-orang yang masuk Islam pada mulanya secara zahiriah karena sesuatu maksud. Dan yang demikian itu sedikit pada masa kita ini atau pada masa Al-Imam Al-Ghazali penerjemah. Akan tetapi yang banyak ialah nifaknya orang-orang yang menarik diri dari agama pada batinnya. Lalu ia mengingkari surga, neraka, dan hari akhirat. Karena cenderung pada perkataan orang mulhid atau ateis. Atau ia meyakini kelipatan hamparan syarak dan hukum. Karena cenderung kepada orang-orang ibaha. Yang dimaksud dengan orang-orang ibaha ialah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak usah lagi mengerjakan ibadah agama apabila telah sampai kepada tingkat yakin atau tingkat makrifat penerjemah. Atau orang yang i'tikadnya kufur atau bid'ah dan dilahirkannya yang sebaliknya. Maka mereka itu termasuk orang-orang munafik dan orang-orang yang berbuat riya yang kekal dalam neraka. Dan tidak adalah di belakang riya ini riya lagi. Dan keadaan mereka itu lebih buruk dari keadaan kafir yang terus terang kekafirannya. Karena mereka mengumpulkan antara kufur, batin, dan nifak, zahir. Tingkat kedua, riya dengan pokok-pokok ibadah. Serta membenarkan pokok agama. Dan ini juga besar pada sisi Allah, akan tetapi banyak kurangnya dari yang pertama tadi. Contohnya yaitu bahwa harta orang itu ada pada tangan orang lain, lalu disuruhnya mengeluarkan zakat karena takut dari celaan orang. Dan Allah tahu bahwa jikalau harta tersebut dalam tangannya sendiri, niscaya tidak akan dikeluarkannya zakat itu. Atau masuk waktu sholat dan ia berada bersama-sama orang banyak dan kebiasaannya meninggalkan sholat waktu sendirian. Dan begitu juga ia mengerjakan puasa Ramadan dan ia ingin terlepas dari penglihatan makhluk supaya dapat ia berbuka. Dan begitu pula ia menghadiri sholat Jumat jikalau tidak karena takut cacian orang niscaya tidak dihadirinya. Atau ia menyambung silaturahim atau berbuat baik bagi ibu bapaknya. Tidak dari kesukaan hati, akan tetapi karena takut dari manusia. Atau ia berperang fadilullah atau menunaikan haji. Begitu pula. Maka ini adalah riya yang bersama riya itu ada pokok iman dengan Allah. Ia imani bahwa tiada yang disembah selain dia. Dan kalau ia dipaksakan supaya ia menyembah selain Allah, atau ia sujud bagi selain Allah, niscaya tidak akan dilakukannya. Akan tetapi ia meninggalkan ibadah karena malas. Dan ia rajin ketika dilihat manusia. Maka kedudukannya pada makhluk lebih disukainya daripada kedudukannya pada khalik. Dan takutnya dari cacian manusia itu lebih besar dari takutnya akan siksaan Allah. Kesukaannya pada pujian manusia itu jauh melebihi dari kesukaannya pada pahala dari Allah. Inilah yang paling bodoh. Alangkah pantasnya orang yang bersifat demikian itu mendapat kutukan, walaupun ia tidak menarik diri dari pokok iman dari segi i'tikad. Tingkat ketiga, bahwa ia tidak berbuat riya dengan iman dan amal ibadah wajib. Tetapi ia berbuat riya dengan amal ibadah nafilah dan sunat, di mana kalau ditinggalkannya, ia tidak berbuat maksiat. Akan tetapi, ia malas dari ibadah tersebut pada waktu sendirian, karena lemah kegemarannya pada pahala ibadah itu. Dan karena diutamakannya keenakan malas dari apa yang diharapkannya dari pahala. Kemudian ia digerakkan oleh riya kepada mengerjakan ibadah itu. Yang demikian seperti menghadiri jamaah pada sholat, mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah dan memandikan mayit, dan seperti sholat tahajud pada malam hari, puasa hari Arafah, hari Asyura, hari Senin dan Kamis. Kadang-kadang diperbuat oleh orang yang riya itu sejumlah yang demikian karena takut dari cacian atau karena mencari pujian. Dan Allah Ta'ala tahu daripadanya bahwa kalau ia sendirian, niscaya ia tidak lebih daripada mengerjakan yang wajib atau yang fardu saja. Maka ini pun soal besar. Akan tetapi kurang dari yang sebelumnya. Sesungguhnya, yang sebelumnya itu ia mengutamakan pujian makhluk di atas pujian khalik. Dan ini juga, ia telah berbuat yang demikian dan ia menjaga dari cacian makhluk, tidak dari cacian khalik. Maka adalah cacian makhluk padanya lebih besar dari siksaan Allah. Adapun ini, maka ia tidak berbuat yang demikian karena ia tidak takut akan siksaan pada meninggalkan nafilah atau sunat kalau ditinggalkannya, dan seakan-akan ia atas sebagian dari yang pertama, dan siksaannya itu setengah dari siksaan yang pertama. Maka inilah riya dengan pokok-pokok ibadah. Bagian kedua, riya dengan sifat-sifat ibadah, tidak dengan pokok-pokoknya. Dan itu juga terbagi kepada tiga tingkat. Tingkat pertama, bahwa ia berbuat riya dengan perbuatan yang pada meninggalkan perbuatan itu kekurangan bagi ibadah. Seperti orang yang maksudnya meringankan rukuk dan sujud dan tidak memanjangkan qiraah atau bacaan. Maka apabila dilihat orang, niscaya ia membaguskan rukuk dan sujudnya, meninggalkan berpaling muka dan menyempurnakan duduk di antara dua sujud. Ibnu Mas'ud berkata bahwa orang yang berbuat demikian, maka itu adalah penghinaan di mana ia menghinakan Tuhannya Azza wa Jalla. Artinya, ia tidak mempedulikan dilihat oleh Allah kepadanya pada waktu ia sendirian. Maka apabila dilihat kepada oleh anak Adam, lalu ia baguskan sholat. Dan orang yang duduk di hadapan manusia dengan bersila atau berjongkok, lalu masuk budak orang, maka ia meluruskan dan membaguskan duduknya. Adalah yang demikian itu mendahulukan budak dari Tuhan, dan sudah pasti suatu penghinaan kepada Tuhan. Inilah keadaan orang yang berbuat riya dengan membaguskan sholat di muka orang banyak, tidak pada waktu sendirian. Dan begitu juga orang yang membiasakan mengeluarkan zakat dari dinar atau uang emas yang buruk atau dari biji-bijian yang jelek. Maka apabila dilihat oleh orang lain, niscaya dikeluarkannya dari yang bagus karena takut dari celaannya. Begitu pula orang yang berpuasa, yang melakukan puasanya dengan menjauhkan diri dari mencaci orang dan rafat atau bergaul dengan istrinya karena makhluk, tidak karena penyempurnaan bagi ibadah. Karena takut dari celaan, maka ini juga termasuk riya yang dilarang, karena padanya mendahulukan makhluk atas khalik, akan tetapi kurang dari riya dengan pokok-pokok amalan taat. Kalau orang yang berbuat riya itu mengatakan bahwa aku berbuat demikian karena menjaga lidah mereka dari umpatan, bahwa mereka apabila melihat peringanan rukuk dan sujud dan banyak berpaling ke kanan atau ke kiri, niscaya mereka melepaskan lidahnya dengan cacian dan umpatan. Sesungguhnya maksudku menjaga mereka dari kemaksiatan tersebut. Maka dijawab kepada orang tadi, ini adalah tipuan setan kepadamu dan suatu pemalsuan. Dan tidaklah keadaan itu seperti yang demikian. Maka sesungguhnya kemadharatan engkau dari kurangnya salat engkau, yaitu pengkhidmatan engkau bagi Tuhan engkau, adalah lebih besar dari kemadharatan engkau dengan umpatan orang kepada engkau. Maka segala yang menggerakkan engkau itu agama, niscaya adalah kasih sayang engkau kepada diri engkau itu lebih banyak. Dan tidaklah engkau pada hal ini, kecuali seperti orang yang menghadiahkan budak wanita kepada raja, untuk memperoleh daripadanya karunia dan wilayah yang akan diperintahnya. Lalu menghadiahkan budak wanita tersebut kepada raja tadi. Sedang budak wanita itu buta sebelah matanya, buruk rupanya, dan terpotong anggota badannya. Ia tidak memperdulikan yang demikian, apabila raja itu sendirian. Dan apabila ada pada raja tadi sebagian dari budak-budaknya, niscaya ia mencegah dirinya dari berbuat demikian, karena takut dari telaan budak-budaknya itu. Yang demikian itu adalah mustahil. Akan tetapi, orang yang menjaga pihak budak raja, seyogyalah bahwa perhatiannya kepada raja itu lebih banyak. Ya, bagi yang diriakkan itu ada dua hal. Pertama, bahwa ia mencari dengan yang demikian itu kedudukan dan pujian pada manusia, dan yang demikian itu pasti haram. Kedua, bahwa ia mengatakan, tidaklah datang kepadaku ikhlas pada membaguskan rukuk dan sujud. Dan jikalau aku ringankan, niscaya adalah salatku pada sisi Allah itu kurang. Dan aku disakiti oleh manusia dengan cacian dan umpatan mereka. Maka aku mengambil faedah dengan membaguskan kehebatan untuk menolak cacian mereka. Dan aku tiada mengharap padanya pahala. Maka itu lebih baik daripada aku meninggalkan pembaikan sholat, lalu hilanglah pahala dan berhasil cacian orang. Maka dalam hal ini ada sedikit penelitian. Yang benar, bahwa yang wajib atas dirinya ialah membaguskan dan ikhlas. Dan jikalau tidak datang kepadanya niat, maka seyogyalah ia berkekalan atas kebiasaannya dalam kesendirian. Maka tidak ada baginya bahwa ia menolak cacian dengan perbuatan riya dengan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mempermain-mainkan sebagaimana telah diterangkan dahulu. Tingkat kedua, bahwa ia berbuat riya dengan mengerjakan apa yang tidak mengurangkan pada meninggalkannya. Akan tetapi mengerjakannya itu adalah dalam hukum kelengkapan dan kesempurnaan bagi ibadah. Seperti melamakan rukuk dan sujud, melamakan tegak berdiri, membaguskan cara sholat, mengangkat dua tangan, bersegera kepada takbir pertama, membaguskan iktidal, dan menambahkan bacaan dari surat yang dibiasakan. Begitu pula membanyakkan sendirian atau berkhilwah pada puasa Ramadan dan melamakan berdiam diri. Dan seperti memilih yang lebih baik atas yang baik pada zakat dan memerdekakan budak yang mahal harganya pada memberikan kafarat. Semua itu termasuk sebagian dari keadaan di mana jikalau ia sendirian, niscaya tidak akan dikerjakannya. Tingkat ketiga, bahwa ia berbuat riya dengan tambahan-tambahan yang di luar amalan nafilah itu sendiri. Seperti datangnya pada sholat jamaah sebelum orang banyak, maksudnya bagi shaf atau baris pertama, arahannya kepada kanan imam sholat dan hal-hal lain yang seperti itu. Semua itu adalah di antara apa yang diketahui oleh Allah daripadanya, bahwa jikalau ia sendirian, niscaya ia tidak akan memperdulikan di mana ia akan berdiri dan kapan ia bertakbiratul ihram dengan salam. Maka inilah tingkat-tingkat riya dikaitkan dengan apa yang diriakannya. Sebagian daripadanya lebih keras dari sebagian yang lain, dan semua itu tercela. Sendi ketiga ialah yang diriakan karenanya. Sesungguhnya orang yang berbuat riya itu sudah pasti mempunyai sesuatu maksud. Ia berbuat riya untuk memperoleh harta atau kemegahan, atau sudah pasti untuk sesuatu maksud. Dan sendi ketiga ini juga mempunyai tiga tingkat. Pertama, yaitu yang paling berat dan yang paling besar, ialah bahwa maksudnya ketetapan dari perbuatan maksiat. Seperti orang yang berbuat riya dengan ibadahnya dan melahirkan takwa dan warok dengan membanyakkan ibadah nafilah atau ibadah sunat, dan mencegah diri daripada memakan harta subhat atau harta yang diragukan halalnya. Maksudnya ialah supaya ia terkenal amanah, lalu diserahkan kepadanya jabatan hakim atau qadha atau harta wakaf atau harta wasiat atau harta anak yatim, maka diambilnya atau diserahkannya kepadanya membagi zakat atau sedekah untuk dipilihnya bagi dirinya menurut yang sanggup, menurut yang disanggupinya dari harta-harta itu, atau diserahkannya kepadanya harta simpanan atau wadiah, lalu diambilnya bagi dirinya dan diingkarinya akan harta simpanan tersebut, atau diserahkan kepada harta yang akan dibelanjakan pada jalan haji, lalu dipotongnya sebagian atau seluruhnya, atau ia menyampaikan diri kepada harta-harta itu kepada mengikuti orang-orang haji, dan dengan kekuatan mereka lalu ia menyampaikan dirinya kepada maksud-maksud yang merusak pada perbuatan-perbuatan maksiat. Kadang-kadang sebagian mereka tampak dengan pakaian tasawuf dalam bentuk khusyuk, perkataan hikmah di atas jalan memberi nasihat, pelajaran dan peringatan. Dan maksudnya sesungguhnya kecintaan kepada seorang wanita atau budak untuk berbuat kabul. Kadang-kadang mereka menghadiri majelis ilmu pengetahuan, nasihat, peringatan, dan golongan jamaah Al-Quran. Mereka melahirkan kegemaran pada mendengarkan ilmu dan Al-Quran. Dan maksud mereka ialah memperhatikan wanita-wanita dan anak-anak muda belia. Atau ia keluar pergi haji. Dan maksudnya ialah mendapati orang dalam persahabatan dari wanita atau budak sahaya. Mereka yang tersebut tadi adalah orang-orang yang berbuat riya yang sangat dimarahi oleh Allah Ta'ala, karena mereka menjadikan taat kepada Tuhannya sebagai anak tangga kemaksiatan kepada Tuhan. Mereka mengambil ketaatan itu sebagai alat, tempat perniagaan dan benda pada kefasikannya. Dan mereka dengan mereka itu, walaupun kurang dari mereka, ialah orang yang melakukan perbuatan terlarang atau jarimah yang dituduhkan dengan perbuatan tersebut. Dan ia terus melakukan perbuatan jarimah itu. Ia bermaksud untuk meniadakan tuduhan tadi dari dirinya. Lalu ia melahirkan takwa untuk meniadakan tuduhan itu. Seperti orang yang mengingkari harta simpanan dan ia dituduh oleh manusia dengan barang simpanan tersebut padanya, maka ia bersedekah dengan harta supaya dikatakan orang bahwa ia bersedekah dengan harta kepunyaannya sendiri. Maka bagaimana ia menghalalkan harta orang lain itu? Begitu pula orang yang dituduh berbuat cabul dengan seorang wanita atau budak laki-laki, lalu ia menolak tuduhan itu dari dirinya dengan bersikap khusyuk dan melahirkan takwa. Kedua, adalah maksudnya untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan duniawi, dari harta atau menikahi wanita cantik atau wanita syarifah, yaitu keturunan Said atau keturunan Ali dengan Siti Fatimah. Seperti orang yang melahirkan kegundahan dan tangisan. Dan ia bekerja dengan nasihat pengajaran dan peringatan supaya diberikan harta kepadanya. Ia ingin kawin dengan wanita-wanita. Maka ia bermaksud ada kalanya seorang wanita tertentu untuk dinikahinya. Atau seorang wanita syarifah pada umumnya. Dan seperti orang yang ingin mengawini dengan putri seorang ulama yang abid. Lalu ia melahirkan pada ulama tadi ilmu dan ibadahnya. Supaya ulama tersebut ingin mengawinkannya dengan putrinya. Maka ini riya yang terlarang. Karena ia mencari dengan mentaati Allah benda kehidupan dunia. Akan tetapi itu kurang dari yang pertama di atas. Karena yang dicari dengan ini adalah yang diperbolehkan atau mubah pada dirinya. Ketiga, bahwa ia tidak bermaksud memperoleh keuntungan dan mendapatkan harta atau perkawinan. Akan tetapi ia melahirkan ibadahnya karena takut daripada dipandang orang kepadanya dengan pandangan kekurangan. Dan ia tidak dihitung dari orang-orang khusus dan orang-orang zuhud. Dan ia yakin bahwa dirinya termasuk dalam jumlah orang awam, seperti orang yang berjalan kaki cepat. Maka ia dilihat oleh manusia, lalu ia membaguskan jalannya dan meninggalkan berjalan terkopok-kopok, supaya ia tidak dikatakan bahwa ia termasuk orang-orang yang suka main dan lupa, tidak dari orang-orang yang terhormat. Begitu pula, jikalau ia terlanjur tertawa atau tampak daripadanya bergurau, maka ia takut dipandang oleh orang dengan pandangan kehinaan. Lalu diikutinya yang demikian dengan mengucapkan istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Nafas turun naik dan melahirkan kegundahan. Dan ia mengatakan alangkah besarnya kelalaian anak Adam pada dirinya. Allah tahu dari anak Adam itu bahwa jikalau ia berada dalam kesunyian, niscaya tidaklah memberatkan yang demikian itu kepadanya. Sesungguhnya ia takut bahwa ia dipandang orang dengan pandangan kehinaan, tidak dengan pandangan kemuliaan. Dan seperti orang yang melihat suatu jamaah atau orang banyak yang mengerjakan sholat tarawih atau sholat tahajud atau melakukan puasa Senin dan Kamis atau mengeluarkan sedekah, maka ia menyesuaikan dirinya dengan mereka tadi karena takut dikatakan malas dan dihubungkan dengan orang awam. Dan jikalau ia sendirian, niscaya tidak dikerjakannya sesuatu pun dari yang demikian. Dan seperti orang yang dahaga pada hari Arafah, atau hari Asyura, atau pada bulan haram. Maka ia tidak minum, karena takut diketahui orang bahwa ia tidak puasa. Maka apabila mereka menyangka ia berpuasa, niscaya ia mencegah dirinya dari makan, karena yang demikian itu. Atau ia diundang makan, lalu ia menolak, supaya orang menyangka bahwa dia berpuasa. Kadang-kadang tidak dengan tegas ia mengatakan bahwa aku berpuasa, akan tetapi ia mengatakan aku mempunyai halangan.